Spesial untuk keluarga besar Mitra Manunggal. Juga bersama Nyupa Lapan. Spesial buat ibu-ibu sebelah kanan. Oh, Bapak-bapak. Iyalah. Panas toh, Pak? Panas, Bu. Coba sekali lagi kasih dulu tepuk tangannya mana untuk Mitra Manunggal.